dapat air berkhasiat. Waduh, alat apaan nih? Aduh, ini dari orang pinter. Wih, bikin apaan? Katanya biar kinclong. Banjurin ke mukanya. Biar kenceng. Cuci muka begitu, ditadangin. Terus? Udah kelar, minum. Buset, dan yang ada gudrugan, mukanya kinclong. Fatih, istighfar. Kalau air udah kuning. Tambah kuning ntar muka akhirnya. Iya, mau bedukun, mau ngaji sekarang? Ngaji, Star. Ya udah, balik ke sini. Maaf, Star. Maaf, Star. Maaf, Star. Bawa tuh botol tuh. Bawa. Kita kalau udah kinclong, kita ke mall ya? Iya, bisa. Air udah kuning begitu, taruh di muka, lodo tuh muka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program Iqra, yang mana senantiasa kita mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran. Pada kesempatan hari ini kita ingin mengkaji surah Al-Kafirun, yaitu surah tentang Allah subhanahu wa ta'ala membicarakan tentang bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang non-muslim. Untuk itu marilah kita mengambil keberkahan, kita membaca surah ini bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين Sadaqallahul Azim. Jadi di sini ada beberapa hukum tajwid, yaitu kul ya ayyuhal kafirun. Di situ ada mad panjang, kemudian ada alif lam qomariyah. Ayyuhal kafirun, haknya enggak panjang. Kemudian la a'budu ma ta'budun, la a'budu, 6 ketukan pula di situ. Wa la antum, di situ mat ketemu hamzah. Kemudian nun mati ketemu dengan ta. Antum a'biduna ma a'bud, ada qalqalah di situ. Ya. Nah, ayat ini turun di Mekah. 6 ayat banyaknya. Sebab turun ayat ini ada beberapa pembesar kufar Quraisy itu berdialog dengan Rasul. Ya Muhammad, sekarang begini saja. Hari ini kita menyembah Tuhanmu, besok engkau menyembah Tuhan kami, atau seminggu kita menyembah Tuhanmu, seminggu lagi engkau menyembah Tuhan kami. Tuhan aplusan. Iya, aplusan. Allah. Jadi Tuhannya aplusan, sif, kayak satpam. Nah, apa kata Rasulullah? Ma'adallah an ushrika bihi ghaib. Semoga Allah melindungi aku untuk aku berbuat syirik kepadanya. Jadi ayat ini menegaskan bahwa setiap orang muslim mempunyai prinsip di dalam berakidah, yaitu tidak bisa diganggu-gugat urusan pengabdian kepada Allah. Titik. Oleh karena itu karena ayat ini ayat batasan, di sini muslim, di sini non muslim, maka siapa yang membacanya dapat 4 faedah. Satu, Rasulullah menyatakan siapa yang membaca sekali saja surah Al-Kafirun bagaikan dia membaca 1/4 Quran. Masya Allah. Padahal pendek banget ya, Ustaz. Iya, hafal berarti ya. Ya, insya Allah. Masya Allah. Berarti puasa sekali, sehari, baca aja 4 kali. Hatam Quran. Hatam Quran lagi. Iya. Cubit, Pak. Itu pahalanya. Iya, iya. Yang kedua, Rasulullah mengatakan orang yang membaca itu, dia akan jauh dari godaan syaitan. Yang ketiga, Allah akan bebaskan dia dari permasalahan syirik. Yang keempat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti di hari kiamat orang yang sering membaca Al-Kafirun ini, dia tidak akan takut yaumul faza'il akbar, di saat dibangkitkan di padang mahsyar nanti. Karena apa? Misi Nabi dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad hanya satu. La tusyrik bihi syai'ah. Jangan pernah syirik kepada Allah dengan sesuatu. Ustaz. Mau apa? Mau nanya, Ustaz. Maksudnya gini, Ustaz. Misalin nih, kita berobat. Tapi berobatnya ke dukun. Hukumnya bagaimana tuh, Ustaz? Insya Allah ane jawab pertanyaan Puati setelah jeda yang berikut ini.